Ku masih ingat senyummu menggoda di pikiranku. Kau genggam erat tanganku saat pertama bertemu. Namun itu masa lalu saat kau masih milikku. Kini kau tumbuh berseni di taman hati yang lain. Musnahlah benih-benih cintaku. Kau tumbuh di taman sebelah, bukan di tamanku, di taman sebelah. Ku masih ingat senyummu menggoda di pikiranku. Kau genggam erat tanganku saat pertama bertemu. Namun itu masa lalu saat kau masih milikku. Kini kau tumbuh berseni di taman hati yang lain. Usnahlah benih-benih cintaku. Kau tumbuh di taman sebelah. Musnahlah bunga-bunga cintaku. Kau mekar di taman sebelah, bukan di tanganku. Musnahlah benih-benih cintaku. Kau tumbuh di taman sebelah. Usnahlah bunga-bunga cintaku. Kau mekar di taman sebelah, bukan di tamanku, di taman sebelah, di taman.